Sera Perdana Record. Via Listi. Biasa sa cinta, satu sa pinta, jangan terlalu menekan, rasakan nakal sa sebilang, sa terakan berpindah karena so sayang, jangan kau barulah, sa terakan mendua, cukup jaga hati biar.